وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amalan-amalan saleh. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Adapun orang-orang yang tidak mengimani adanya negeri akhirat, maka kami sajikan bagi mereka azab yang sangat pedih. Subhanallah. Ternyata di dalam ayat suci ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan hidayahnya seorang hamba di dalam dunia ini selalu diraih apabila hamba tersebut benar-benar menganggap penting di dalam permasalahan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menggiring kita semuanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan sesungguhnya ayuhal muslimun, azzani wa azzakumullah, kemuliaan seorang hamba, bahkan kemuliaan suatu umat di dalam dunia ini tidak akan terwujud melainkan apabila umat tersebut sudah mulai di dalam hati mereka benar-benar ihtimam bil Qur'anil Azim, menganggap penting dalam permasalahan urusan yang berkaitan tentang Al-Qur'anul Azim. Hal ini semua mengingatkan kita mungkin kepada hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Al-Imam Ad-Darimi melalui sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Artinya kurang lebih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengangkat derajatnya suatu kaum. Allah akan muliakan mereka dengan melalui kitab Al-Quran ini. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kaum yang lainnya. Di saat suatu kaum kelalaian mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran sudah mulai berlebihan, maka tunggulah kerendahan kaum tersebut yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan di dalam dunia ini. Di dalam hadis yang mulia tadi menjelaskan kepada kita bahwa diangkat derajatnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini di saat dia mensikapi kitabullah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya ihtimam. Al-ihtimam bil Qur'an, menganggap penting dalam masalah Al-Qur'an, sekian banyak bentuknya. Mungkin kita bisa simpulkan terwujud dalam 5 perkara. Yang pertama adalah dengan sering kita membacanya. Maka siapa saja di antara kita yang benar-benar di dalam kehidupannya tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran sehingga kita sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insyaAllah tabaraka wa ta'ala ini adalah tanda yang sangat baik untuk kita semua. Terlebih-lebih kita telah mendengar sekian banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tentang keutamaan seseorang yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Nabi Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan ini juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, iqra'u al-Qur'an. Bacalah oleh kalian selalu Al-Quran. Jangan kalian jadikan Al-Quran ini sebagai hiasan di rumah-rumah kalian. Atau sebagai bantal kita di rumah-rumah kita. Tetapi Al-Quran adalah untuk dibaca. Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat. Akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Kita semua mengetahui satu huruf yang kita baca. Di dalam Al-Quran ada 10 kebaikan untuk kita. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf yang lain. Sehingga seorang muslim di saat membaca satu ayat alif lam mim, subhanallah, berapa puluh kebaikan yang dia dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran adalah bukan berarti kita diwajibkan untuk selalu bersuci. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam memberikan keluasan kepada kita. Di setiap keadaan dari kita, maka kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Apakah kita dalam keadaan bersuci ataupun dalam keadaan berhadas. Walaupun kita meyakini ya, bahwa kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan bersuci jelas. Keutamaannya adalah lebih afdol. Tetapi bukan berarti hal ini diwajibkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pun melakukannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khaldad melalui sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau pernah mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqdi hajatahu thumma yakhruj fayaqra'ul Qur'an wa ya'kul ma'ana al-lahm la yuhjizuhu 'anil Qur'ani syai'. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dahulu pernah keluar dari kamar mandinya, kemudian beliau membaca Al-Quran. Setelahnya makan daging bersama kami, tidak ada satu penghalang pun yang menghalang-halangi beliau untuk membaca Al-Quran. Dan ini telah diamaliyah atau telah dipraktekkan oleh sekian banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya adalah sahabat Nabi Ibnu Umar, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mempraktekkan pernah membaca Al-Quran dalam keadaan ghairu taharah, bukan dalam keadaan bersuci. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Ini semua benar-benar menganjurkan kepada kita bahwa ihtimam seorang muslim terhadap Al-Quran bisa diwujudkan dengan perkara yang pertama ini. Dia harus sering-sering membaca Al-Quran. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala, lama-kelamaan nanti akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia baca dengan hafalannya atau dia baca dengan memegang mushaf, tidak ada masalah biiznillah insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun kita benar-benar ala ghairu taharah, ala al-qawli rajih, walaupun di sana ada perselisihan para ulama rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhukumullah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, dalam rangka mewujudkan kita untuk berihtimam terhadap Al-Quran, menganggap penting permasalahan ini adalah hendaknya kita sering-sering mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping kita sering membaca, Maka janganlah kita memiliki kebosanan untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Mungkin ini bisa terjadi kita dengan mendengar murotal-murotal yang ada sekarang. Atau mungkin kita bisa mendengar bacaan orang lain, terlebih-lebih bacaan orang lain yang kita percayai bahwasanya bacaan tersebut adalah bacaan yang benar. Benar-benar bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, dengan kaidah-kaidah ilmunya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya agar kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan bacaan yang dahulu turun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dibacanya Al-Qur'an ini sesuai dengan bacaan yang dahulu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak buat kita bersama. Di dalam dunia membikin hati kita menjadi tenang. Membikin keimanan kita semakin bertambah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan karakter khusus untuk orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, keimanan mereka semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Maka tidak cukup kita untuk membaca Al-Quran saja. Tetapi hendaklah kita sering-sering untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh orang lain. Telah diriwayatkan dari jalannya Ibnu Jurayj rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya beliau berkata di dalam salah satu atharnya, man sami'a ayatan min kitabillahi azza wa jal tutla kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Subhanallah. Barang siapa yang mendengar satu ayat pun dari Al-Quran kitabullah dibacakan oleh orang lain, maka hal ini kanat lahu nuron yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya bagi dia nanti pada hari kiamat. Cahaya kita nanti pada hari kiamat, sehingga kehidupan kita tidak akan gelap, kehidupan kita tidak akan membabi buta di yaumul qiyamah. Salah satu perantaranya adalah dengan kita sering membaca atau kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seorang muslim sudah ihtimam bil Qur'anil Azim, dengan Al-Qur'an yang sangat mulia. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam saja, disekian banyak hadis yang sudah kita ketahui, beliau sering sengaja ingin mendengar bacaan dari salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Karena Abdullah bin Mas'ud kebetulan beliau benar-benar pakar dalam masalah membaca Al-Quran dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, khudu Al-Qur'ana min arba'ah, ambillah oleh kalian bacaan Al-Quran ini dari empat orang. Di antara empat orang tersebut Rasulullah sebutkan adalah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin bentuk yang kedua yang hendaklah sama-sama kita mengamalkan dalam rangka mewujudkan kita memuliakan Al-Quranul Karim. Kita sering mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan. Perkara yang ketiga, ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, adalah jangan lupa, di samping kita membaca, demikian juga mendengarkan, maka kita harus menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, secara kontinu setiap hari insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kita tabung sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Satu hari kita mampu 5 ayat, kita hafalkan. Kalau misalkan satu hari 5 ayat, jangankan 5 ayat, satu hari kita ukur 2 ayat saja. Apabila kita rutin di dalamnya, sudah ketahuan, setahun tinggal dihitung aja. Kali berapa? 365 atau 366. Maka kita akan mendapatkan hafalan-hafalan Al-Quran yang sangat banyak dengan melalui tahapan beramal. Dan ini lebih baik dibandingkan seseorang semangat menggebu-gebu menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak saya mampu 2 lembar hari ini. Ternyata liburnya sampai berbulan-bulan. Ketika dia semangat 1 hari 2 lembar cuman 3 hari saja. Liburnya berbulan-bulan enggak hafal. Akhirnya yang dia hafal benar-benar apa? Lupa tentunya. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita akan melihat nanti bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam dan yang telah diamalkan oleh para ulama salaf kita. Mereka benar-benar menganggap penting dalam masalah hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, untuk mewujudkan ihtimamnya mereka terhadap Al-Quran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui sahabat Nabi Aus bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa ada 3 jasad yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada bumi untuk memakannya. Di antara 3 jasad tersebut adalah yang pertama al-anbiya, kemudian yang kedua asyuhada, dan yang ketiga pembahasan kita sekarang, hufadul kitab, orang-orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai awal sampai terakhirnya, ikhwatal iman azzani wa azzakumullah, menghafal Al-Quran benar-benar perbuatan yang sangat mulia. Dicontohkan oleh para ulama, bahkan mereka saking menganggap pentingnya permasalahan ini, enggak mau menerima murid. Apabila datang untuk belajar di tengah-tengah mereka, kemudian didapatkan murid tersebut belum hafal Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khaldad rahimahullah subhanahu wa ta'ala melalui seorang perawi hadis yang bernama Hafs bin Ghiyath rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ataitul a'masha faqultu hadithni. Suatu hari saya ingin mendatangi al-imamu a'mash. Begitu nyampe kepada majlisnya beliau, aku mengatakan kepada beliau, hadithni, berikanlah ilmu hadis kepadaku. Intinya beliau ingin belajar kepada al-imam a'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang guru hadis yang sangat besar. Apa jawaban beliau? Qala atahfadzul Qur'an? Al-imam a'mash malah tanya membalik kepada Hafs bin Ghiyath, apakah kamu sudah menghafal Al-Qur'an? Qultula, saya menjawab, saya belum hafal Al-Qur'an. Qala idhab fahfadzil Qur'an thumma halumma uhaddithuka. Fadhahabtu fahafidtul Qur'ana thumma jiktuhu fastaqra'ani faqara'tuhu fahaddathani. Setelah al-imamu a'mash bertanya, apakah kamu sudah menghafal Al-Qur'an? Kemudian dijawab, belum hafal. Maka al-imamu a'mash mengatakan, mohon maaf, pergilah kamu sekarang. Pergilah kamu sekarang dari majlis ini dan silakan hafalkan Qur'an terlebih dahulu. Kemudian baru datanglah kemari, niscaya aku akan berikan ilmu hadis kepada kamu. Karena gurunya sudah mengatakan demikian, ya, apa boleh buat ya? Langsung beliau pergi. Fadhahabtu, maka saya pergi. Kemudian saya mulai menghafal Al-Quranul Karim setelah saya sudah hafal, thumma jituhu, saya datang lagi kepada al-imamu A'mash, fastaqra'ani, kemudian al-imamu A'mash meminta hafalan-hafalan yang sudah dihafal oleh saya dari hafalan Al-Quran, maka saya bacakan dengan hafalan saya. Baru ketika itu al-imamu A'mash benar-benar percaya bahwasanya Hafs bin Hiyaz rahimahullah subhanahu wa ta'ala sudah menghafal Al-Quran. Akhirnya setelah itu baru diberi ilmu hadis oleh al-imamu A'mash rahmatullah alaih. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar perjalanan para ulama salaf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang ketiga ini, hifdzul Quran, menjadikan sangat penting urusannya. Menjadikan nomor satu di antara perkara-perkara yang lain. Dan tentunya kita harus selalu berusaha hari demi hari mengumpulkan, menabung hafalan-hafalan kita. Dengan diimbangi beberapa faktor-faktor yang kiranya itu sering mengakibatkan kita lupa ya. Sering mengakibatkan hafalan-hafalan kita hilang. Misalkan kemaksiatan. Fallah ya ikhwan, ternyata memang kemaksiatan ini membuat hafalan kita amburadul, burak-burakan. Diakui enggak? Coba dari sini. Ada yang tidak mengakui enggak? Kita semuanya mengakui. Ternyata benar-benar kemaksiatan yang sangat merajalela membuat hafalan kita, apakah hafalan Al-Quran ataupun hadis, burak-burakan, amburadul. Seorang imam yang sangat besar yang kita kenal kisahnya, sangat masyhur di tengah-tengah kita, al-imam Syafi'i rahmatullah alaih, pernah mengalami kejelekan dalam hafalan. Akhirnya beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru la yu'tihi al-'asi. Ternyata al-imam al-waqi' menganjurkan kepada al-imam Syafi'i rahmatullah alaih agar kuat hafalannya, tinggalkan beberapa apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Maka al-imam Waqi' bin al-Jarrah, guru besarnya al-imam Syafi'i, menjadi suri tauladan ketika itu di zamannya dalam masalah hafalan. Beliau benar-benar asadul huffaz, terkenalnya demikian. Singanya orang-orang yang menghafal, artinya menjadi panutan yang pertama, al-imam Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika, selain al-imam Syafi'i, murid yang lain juga pernah bertanya, apa dibalik rahasia imam Waqi' sehingga hafalannya luar biasa? Bertanyalah di antara muridnya selain al-imam Syafi'i, ma adwiyatul hifz, wahai imam, apa kiranya obat yang manjur untuk hafalan kita? Dijawab oleh al-imam Waqi', in akhbartuka istamalta, kalau saya kabarkan, kamu mau pakai enggak? Nah, ini perjanjian dulu, ya enggak? Jangan-jangan cuma tanya, kemudian setelah dikabarkan jawabannya enggak mau pakai. Orang yang misalkan tanya obat, kan tentunya yang memberikan obat menginginkan biar memakainya, ya enggak? Saya lagi pusing nih, obatnya apa ya? Nah, kamu mau pakai enggak nanti kalau setelah itu? Mau pakai, ya sudah, obatnya ini disebutkan. Demikian juga adwiyatul hifz, pernah ditanyakan kepada al-imam Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelumnya beliau mengatakan, in akhbartuka istamaltah, kalau saya kabarkan kepada kamu tentang obat ini, kamu akan pakai enggak? Kemudian dijawab, iwallah, demi Allah akan saya pakai. Jawabannya hanya ringkas, tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwatal iman azani wa azzakumullah. Khususnya di negeri kita Indonesia, baru keluar rumah sebentar udah maksiat. Maka benar-benar harus adanya juhud bagi kita yang lebih besar, kesungguh-sungguhan kita yang sangat besar sekali, agar kita mewujudkan perkara yang ketiga ini untuk ihtimam bil Qur'anil Karim, yaitu hendaklah kita sering-sering menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Perkara yang keempat yang harus kita perhatikan dan kita wujudkan bersama-sama dalam rangka berihtimam terhadap Al-Quranul Karim adalah hendaknya kita selalu menghiasi diri-diri kita dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Artinya, hendaklah kita mengamalkan apa yang kita ketahui isi kandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimanapun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok yang paling mulia di antara kita semuanya. Pernah ditanya sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini riwayatnya masyhur di tengah-tengah kita, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah atau oleh Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita bersama-sama berlatih diri untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Artinya kita beramal semuanya dengan isi kandungan yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang selanjutnya yang bisa kita simpulkan adalah perkara yang kelima. Dalam rangka mewujudkan ihtimam bil Qur'anil Kazim atau bil Qur'anil Karim, hendaklah kita semuanya menegakkan at-ta'allum wa ta'lim, belajar, demikian juga mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. At-ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah merupakan perkara perbuatan yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadikan di antara umatnya yang terbaik adalah bukan di antara kita yang paling kaya, bukan di antara kita yang paling ganteng, bukan di antara kita yang paling cantik, tetapi umat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menegakkan ta'allum wa ta'lim li kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allam Al-Quran. Pertama, belajar ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa'allamah, dan mengajarkannya. Ini sebaik-baik umatnya Rasulullah. Apabila di antara kita sudah menganggap penting permasalahan ini, berarti jelas itu tanda kebaikan untuk kita semuanya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Dalam perkara ini, kita lihat bagaimana keadaan masyarakat Islamiyah setempat. Mereka benar-benar sudah di ujung kelalaian untuk mewujudkan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita lihat kebanyakan mayoritas dari kalangan manusia selalu sibuk dari mempelajari Al-Quran. Orang-orang dewasanya sudah kita menyaksikan sendiri, mereka sangat sibuk sekali untuk mencari dunyawiyah. Karena benar-benar ada tanggungan pada diri mereka sendiri untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga mayoritas waktu mereka jelas setiap harinya adalah untuk perkara dunia. Kemudian untuk menyisakan waktu bagi mereka, orang-orang dewasanya sekarang sangat sulit. Paling kalau ada misalkan kajian sepekan sekali. Itu pun kalau misalkan materinya masalah Al-Quran. Kadang-kadang materinya bukan masalah Al-Quran. Atau mungkin paling kalau ada kajian-kajian yang sudah direncanakan sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ihtimam kita semuanya benar-benar sangat kurang terhadap perkara at-ta'allum wa ta'lim, belajar dan mempelajari atau mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita lihat anak-anak kecilnya di zaman sekarang, mayoritasnya mereka ditaruh di sekolahan-sekolahan yang memberikan porsi ilmu Al-Quran sangat sedikit, atau mungkin tidak ada porsi sama sekali untuk belajar ilmu Al-Quran. Setelah pulang sekolah, jelas mayoritas waktunya mereka yang namanya al-aulad, anak kecil, ya dihabiskan untuk bermain. Akhirnya kesempatan mereka untuk ta'allum ilmu Al-Quran sangatlah sedikit. Hendaklah kita semua, ayuhal muslimun, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala, tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita dan istri kita, bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan at-ta'allum wa ta'lim, belajar, mempelajari, atau mungkin nanti mengajarkan ilmu Al-Quran. Karena sebaik-baik di antara kita, diterangkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, adalah yang belajar Al-Quran. Karena keadaan kita di zaman sekarang seperti ini, kita sering mendapatkan seseorang yang sudah tingkatannya tinggi dalam masalah sekolahnya, mendapatkan titel sarjana, ataupun titel dokter, ataupun titel bahkan profesor, tetapi dalam keadaan membaca Al-Quran aja sulit. Membaca Al-Quran aja sulit. Terlebih-lebih untuk mahir dalam pembacaan Al-Quran. Sudah seperti itu, usaha mereka sangatlah kurang untuk mewujudkan permasalahan ini. Padahal kalau kita tahu, yang namanya membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan sekian banyak pahala, apakah bacaan kita baik ataupun enggak baik. Semuanya akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fih lahu ajran. Orang yang sudah pandai bacaannya di dalam Al-Quran, maka akan dibangkitkan bersama para malaikatnya yang mulia. Adapun yang masih tersendat-sendat, maka memiliki dua pahala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Padahal sudah mendapatkan titel dalam sekolahnya sarjana, ataupun dokter, ataupun yang semisalnya. Tetapi giliran untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sangatlah sulit. Ini menunjukkan ihtimam mereka dalam mewujudkan perkara yang keempat atau yang kelima ini masih sangat kurang. Maka hendaklah kita semuanya jangan menjadi mayoritas keadaan umat manusia. Hendaklah kita semuanya tanamkan pada diri kita, demikian juga keluarga, kecintaan terhadap Al-Quran. Al-khairul kathir, kebaikan yang sangat banyak insyaAllah kita akan dapatkan. Tidak seperti keadaan mayoritas dari kalangan umat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kebinasaan mereka dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya beliau bersabda, ya'ti ala nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh wa la minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang kepada kalian, kepada manusia, suatu zaman, suatu waktu, zaman yang berikutnya, di mana keadaan zaman tersebut, kata Rasulullah, la yabqa minal islami illa ismuhu, Islam ini tidaklah tersisa melainkan namanya saja. Artinya banyak orang yang berKTP muslim tetapi ternyata segala macam perilakunya setiap hari jauh dari norma-norma Islam. Ini sudah keadaan di akhir zaman, kehancuran umat yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala minal qur'ani illa rasmuh. Dan akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak akan tersisa Al-Quran ini, hanyalah lembaran-lembaran saja. Mungkin Al-Quran ini sebagai bantal-bantalnya mereka saja. Semangat membeli tidak pernah dibaca. Semangatnya ngukir-ngukir tulisan Al-Quran kemudian dipasangkan di rumah-rumahnya mereka sebagai kaligrafi ataupun yang semisalnya. Ternyata gak pernah dibaca. Ternyata gak pernah dipelajari. Berarti ini adalah gambaran yang diberitahukan oleh Rasulullah kehancuran umat. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tidak tersisa Al-Quran ini cuma lembaran-lembaran saja. Aina hamalatul Qur'an? Mana mereka yang hamalatul Qur'an? Yang selalu peduli terhadap Al-Quran. Kita dapatkan minim sekali. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Sebagian ulama salaf rahimahullah subhanahu wa ta'ala pernah menganggap perkara ini sangat penting sekali. Sampai-sampai ada diceritakan dalam sebuah kisah dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Al-Imam Al-Auza'i adalah imam yang sangat mulia, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih, memiliki sekian banyak ribuan murid dari para ahli hadis. Ternyata suatu hari ada seorang pemuda yang ingin ikut gabung dalam majlisnya beliau, artinya ingin belajar, ingin jadi santri mungkin. Maka Al-Imamul Auza'i mengatakan kepada para muridnya, coba tanyakan kepada orang tersebut, dia sudah mempelajari Al-Quran enggak sebelum ada di majlis ini? Ternyata belum. Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan langsung kepada orang tersebut, idhab anta ta'allamil Quran qabla an tatlubal ilma. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan selanjutnya kepada pemuda tadi, pergilah kamu, belajarlah olehmu Al-Quran dulu. Ta'allam Al-Quran. Belajarlah olehmu Al-Quran dulu. Qabla an tatlubal ilma. Sebelum kamu mau menjadi penuntut ilmu yang lainnya. Subhanallah. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Ternyata ulama salaf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala benar-benar menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang nomor satu. Maka janganlah sampai kita semuanya termasuk golongan umat Muhammad yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan atau sesuatu yang disepelekan. Tidak mau mendengarnya. Bahkan mungkin kalau ada Al-Quran, bacaan Al-Quran ini kok budek sekali sih ya. Coba ganti aja. Tidak mau membacanya. Tidak mau mempelajarinya. Tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengajarkannya kepada yang lain. Berarti ini persis apa yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Seorang rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka benar-benar mengambil Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang disepelekan. Sesuatu yang tidak dianggap penting. Sesuatu yang dihajar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa hajrul Qur'an, menghajar Al-Quran yang dimaksud dalam ayat ini meliputi sekian banyak perkara. Perkara yang pertama, kata beliau, hajrul Qur'an bisa terjadi dengan seseorang tidak mau membacanya. Demikian juga hajrul Qur'an bisa terjadi seseorang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak mau mempelajari. Demikian juga tidak mau menghafal dan seterusnya. Maka segala macam perbuatan yang benar-benar mengakibatkan kita tidak menganggap penting ilmu Al-Quran masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, hajrul Quran. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya sendiri mengingatkan kepada diri saya dan keluarga saya, demikian juga untuk ikhwatal iman, hendaklah kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Jadikanlah Al-Quran ini agar kita menjadi hamalatul Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran. Apakah dari sisi bacaannya, ataupun dari sisi pengamalannya, ataupun dari sisi penafsirannya, ataupun yang semisalnya. Karena bagaimanapun, hanya Al-Quranlah yang memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga sampai sekarang, insya Allah, tabaraka wa ta'ala, kita berada di jalan al-istiqamah fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Sesuai yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama saya sebutkan tadi, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina wal mu'minat annalahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar memberikan petunjuk kepada seseorang untuk berjalan kepada jalan yang lebih lurus dan yang lebih kuat. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an selalu memberitahukan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mereka beramal dengan ayat-ayat Al-Quran, yang mereka beramal soleh, anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya balasan mereka adalah pahala yang sangat banyak. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwasanya untuk menganggap permasalahan Al-Quran adalah permasalahan yang sangat penting, kita harus wujudkan dalam sekian banyak perkara. Kita ulangi sebenarnya, yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dengan memperdengarkan atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga dengan hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Dan yang keempat adalah dengan at-takhalluq bil Quran. Kita harus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia yang didapatkan di dalam Al-Quran. Serta yang terakhir adalah dengan at-ta'allum wa ta'lim. Kita berusaha bersama-sama untuk selalu belajar dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Khususnya di waktu nanti kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan, maka itu perkara yang sangat penting ya, waktu yang sangat mulia, kesempatan kita untuk menjadikan Al-Quran ini adalah nomor satu. Kita selalu memurojaainya dan kita selalu membacanya, pahala yang sangat besar yang akan kita raih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan siang hari ini yang sangat mulia insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa bermanfaat khususnya bagi diri pribadi saya dan keluarga saya. Diturunkannya Al-Qur'an adalah illa tadzkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekeliruan, dari segala macam kesalahan dalam penyampaian ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau misalkan ada waktu untuk tanya jawab, ya berarti kita gunakan sedikit. Tapi kalau misalkan biasanya tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Biasanya tanya jawab. Kata al-akh, biasanya kita gunakan untuk al-as'ila wal ajwibah. Ada yang bertanya bagaimana metode atau tahapan-tahapan yang baik dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Tahapan yang baik, insya Allah tabaraka wa ta'ala, kita belajar pertama melalui sisi kaidah tajwidnya ya. Di hadapan orang-orang yang kita percayai bahwasanya guru tersebut mutamakkin fi hadhil mas'alah. Benar-benar bidangnya, karena setiap orang memiliki fannya masing-masing. Kemudian diiringi dengan menghafal Al-Quran. Jadi di samping kita belajar tajwid, diiringi juga dengan menghafal. Nah setelahnya baru nanti kita pelajari ilmu tafasir. ilmu-ilmu penjelasan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan ini berlaku untuk kita semua. Enggak ada kata terlambat dalam masalah belajar. Makanya kalau Al-Quran kan khusus untuk anak-anak kecil loh. Enggak. Kita semua yang sudah tua, yang sudah punya anak, juga jangan sampai patah semangat. Aduh, kayaknya saya ini semakin jauh. Kayaknya saya enggak akan bisa paham nanti. Kan enggak terlambat. Apalagi anak saya sudah banyak, dan seterusnya. Apalagi saya ini bekas orang jahat misalkan. Aduh. Yang namanya pemahaman ilmu, hidayah seseorang memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Banyak para perawi hadis yang dulunya benar-benar apa? Benar-benar orang liar, ya. Tetapi ternyata setelah ada kesungguh-sungguhan, padahal sudah begitu ini ya, sudah begitu dewasa umurnya, mungkin di atas 20. Ternyata kesemangatan orang tersebut ingin meraih, memahami ilmu agama begitu tinggi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Seperti kisah yang disebutkan oleh seorang rawi yang bernama Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Ad-Dimashqi. Rahimahullah Subhanahu wa taala, beliau kononnya ini pemabuk kelas kakap. Nah, begitu mendapatkan Syu'bah bin Al-Hajjaj, sangat kuat dalam hafalan beliau menyebutkan pendalilan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaget. Akhirnya dia mengatakan, "Coba saya ingin tahu perbuatan saya ini mabuk-mabukan dilarang enggak dalam Islam? Kalau dilarang dalilnya mana?" Akhirnya langsung dijawab oleh Imam Syu'bah, sekian banyak riwayat hadis tentang masalah apa? Mabuk-mabukan. Tentang masalah minum khamr. Makanya zaman dahulu kan kalau menyebutkan hadis dengan sanadnya, kaget dong orang itu. Akhirnya Masya Allah langsung dipecahkan sekian banyak botol yang ada di tangannya waktu itu. Dan bertobat, langsung belajar. Padahal sudah besar. Akhirnya Imam Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Ad-Dimashqi belajar lama di Syu'bah. Setelah Syu'bah meninggal, Syu'bah mewasiatkan. Di sana ada imam di negeri Madinah yang bernama Malik bin Anas. Silahkan kamu lanjutkan perjalanan menuntut ilmu di sana. Imam Malik bin Anas adalah imam yang sangat kuat. Langsung nurut aja apa yang dinasihatkan oleh apa? Oleh gurunya. Datang ke Imam Malik, belajar lama di situ. Jadilah Imam Abdullah bin Yusuf orang yang paling pandai di antara murid-muridnya siapa? Imam Malik. Subhanallah. Maka insya Allah gak ada kata terlambat untuk kita semua dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana cara mengkombinasikan antara menghafal dan murojaah? Menghafal dan murojaah. Mengkombinasikannya gimana? Kita hafalkan ayat satu pekan misalkan. Satu harinya sekian ayat. Nah, kita jatah murojaahnya itu setiap pekan yang sudah kita hafal. Nah, ini mungkin bisa baik ya. Kita kombinasi. Nah, kemudian hari berikutnya khusus hafalan. Terus secara bertahap dan secara rutin. Jangan sampai dihilangkan. Karena mayoritasnya amalan itu kalau dihilangkan satu kali, kesananya apa? Tambah malas atau tambah semangat? Tambah malas mayoritasnya. Kita rasakan seperti itu. Misalkan kita terbiasa meninggalkan sholat sunah rawatib. Kita biasa ini. Kayaknya untuk mengembangkan lagi sulit enggak? Malas saja itu. Demikian juga masalah program seperti ini. Kalau misalkan sudah dijadwalkan, diagendakan, ini jatah murojaah saya hari ini. Ya sudah. Kita kombinasikan dengan hafalan kita. Dan kita ukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun sehari satu ayat. Kalau rutin yakin. Sehari satu ayat jadi banyak loh. Sahih. Satu tahun sudah 365 ayat. Berapa surat itu? Kan lumayan. Kalau kanda lumayan, bicara lumayannya lumayan ya. Lumayan daripada apa? Daripada enggak hafal sama sekali, kan gitu bandingannya. Walaupun di sana ada yang jauh lebih baik lagi. Kita hafal satu hari satu lembar, setengah lembar, kemudian dengan rutinitas. Rasulullah bersabda, "Afdhalul a'mal ma adwamuha wa in qalla." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari melalui sahabat Nabi Aisyah. Sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus. Ma adwamuha wa in qalla, sekalipun sedikit. Bandingannya sedikit terus-menerus itu lebih baik daripada banyak tetapi terhenti. Walaupun di sana ada yang lebih baik lagi kalau misalkan apa? Banyak tapi terus-menerus, ya enggak? Allahu taala alam bishawab. Mohon penjelasan mengenai membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata mendapatkan dua pahala. Apa maksudnya dua pahala? Artinya pahala membaca secara normal, kita ada keinginan, dan pahala usaha kita benar-benar. Terbata-bata tapi terus-menerus. Nah, ini dua pahala yang dimaksudkan insyaallah tabaraka wa taala dalam hadis tersebut. Kalau misalkan orang yang sudah hafal kan berarti tinggal baca saja. Ya enggak? Tanpa ada jerih payah. Walaupun tersendat-sendat terus, gimana ini caranya mengeluarkan huruf ba? Kemudian bagaimana caranya memanjangkan mat ini, mat itu, dan seterusnya. Karena dia sudah pandai, tinggal alatul aja, alatul langsung. Berarti dapat satu pahala yang ini. Walaupun keutamaan yang lebih dari orang yang terbata-bata, ini nanti insya Allah akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Nah, kemudian yang terbata-bata mendapatkan pahala yang lebih karena jerih payahnya dia, usahanya dia. Di saat dia kesusahan membaca Al-Quran. Secara umum, umat Islam tahu bahwa ayat yang terakhir itu surat Al-Ma'idah, ayat 3. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan turunnya ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Baqarah, ayat 281. Benarkah demikian? Sepaham yang saya ketahui, ayat yang terakhir adalah benar dari surat Al-Ma'idah yang Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Karena setelah itu baru Rasulullah diwafatkan dan tidak ada ayat lagi yang turun. Kalau misalkan ada hadis yang mengatakan turunnya ayat terakhir itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281, wallahu taala a'lam bishawab. Kalau memang sahih berarti mungkin ada penjelasan yang lain. Tapi kalau riwayatnya dhaif, ya berarti yang dipakai adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Saya sendiri kurang tahu. Cara menghafal dengan baik dan cepat gimana? Wah, saya aja hafalannya gak baik dan gak cepat ya. Berarti mungkin dengan cara sebatas yang saya ketahui adalah seseorang menjauhi beberapa penghalang yang mengakibatkan rusaknya hafalan dia. Apakah dari sisi kemaksiatan atau dari sisi yang lainnya. Yang lainnya misalkan dia menghafal dalam keadaan pikirannya itu gak tenang. Berarti masuknya ya akan sulit. Tenangkan dulu, berwudu, kemudian cari waktu yang tepat. Misalkan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Ini yang banyak dianjurkan oleh para ulama. Sehingga kita lihat di Yaman itu pada zamannya Fadilatul Syekhina Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, benar-benar keadaan para santri kalau setelah sholat subuh tawaf di masjid membaca dan menghafal Al-Quran. Karena waktu itu yang paling tepat. Kemudian cara berikutnya adalah dengan continue, jelas itu. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan yang terakhir, jangan berputus asa. Siapa tahu sekarang belum kuat hafalan kita. Ke depan dengan usaha kita dan doa kita akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Walaupun kita meyakini ya, kalau melihat hafalan-hafalan para ulama zaman dahulu, aduh, untuk mengimbanginya susah sekali. Bagaimana mereka sangat cepat dan banyak yang mereka dapatkan dari hafalannya. Benar-benar mereka ini mayoritasnya jenius. Dan kejeniusan mereka benar-benar dimanfaatkan dalam hal yang positif. Untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jam berapa adanya biasanya? Sebentar lagi ya, mungkin ini yang terakhir. Adakah tips dari para salaf cara menghafal Al-Quran? Misal apakah mulai dari depan atau dari juz yang paling akhir dulu? Syukron. Menghafal Al-Quran mungkin tergantung setiap orang ya. Walaupun kaidah umumnya lebih utama dari juz belakang, karena itu yang lebih mudah. Kemudian bertahap. Seseorang yang melangkah kepada tingkatan yang lebih mudah, ini kan yang akan hasilnya lebih baik dibandingkan yang melangkahnya langsung kepada tingkatan yang sangat sulit. Tetapi ada sebagian anak atau sebagian kita yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah itu yang benar-benar lebih mudah karena sering didengar mungkin, atau dia sering mendapatkan kalau jadi makmum dibaca oleh imam. Berarti kembalikan kepada setiap individu orang. Walaupun secara umumnya insya Allah tabaraka wa ta'ala dari belakang itu yang lebih afdol ya. Artinya kita melangkah kepada yang lebih mudah dulu. Atau mungkin seringnya kayak gini. Dari belakang ini kan surat An-Nas ini udah ya, insya Allah lewatin aja. Surat Al-Ikhlas juga. Kayaknya di luar kepala kalau masalah surat Al-Ikhlas, ya enggak? Nah, kemudian surat Juz Tabarok, Juz Qad Sami Allah. Nah, mayoritasnya ini setelah Qad Sami Allah agak sulit. Maka kita berhenti di sini langsung dari depan. Bisa juga seperti itu. Yang penting intinya adalah sesuai dengan kemudahan kita, kemudian kita jangan putus. Insya Allah tabaraka wa ta'ala itu yang terpenting. Kalau memang kita menganggap juz-juz belakang itu benar-benar selalu mudah, kita lakukan. Karena kan di dalamnya ada juz-juz belakang itu juz. Apa surat An-Nas insya Allah hafal semua. Al-Ikhlas ya. Kalau ini berarti udah dilewatin, gak usah dihafal. Karena sudah di luar apa? Di luar kepala. Dan diusahakan hafalan kita, ya ini usaha ya, yang namanya usaha, ya berarti dapat atau enggak urusannya siapa? Urusannya yang di atas ya, kita usaha dulu. Hafalan kita ini seperti surat Al-Ikhlas, kira-kira bisa enggak? Semuanya gitu. Jadi nyebutin surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah seperti surat Al-Ikhlas. Secara spontan, habis bangun tidur bisa misalkan. Seperti dahulu yang digambarkan oleh Al-Imamu Ahmad ya. Mereka pada memberikan rekomendasi, khususnya Abu Zur'ah. Ahmad bin Hanbal itu setahu saya, dia menghafal 1 juta hadis seperti hafalan manusia kul huwallahu ahad. Berarti gimana ya? Saking lancarnya gitu. Jadi seperti hafalan kita kul huwallahu ahad, demikian juga Imam Ahmad hafalan 1 juta hadis. Walaupun diacak enggak lupa. Coba ada orang yang ngacak kul huwallahu ahad sama kita, lupa enggak? Coba di sini nih yang ditanya, kira-kira lupa enggak? Enggak insyaallah. Bangun tidur pun misalkan, bangun coba sebutin surat Al-Ikhlas. Ya hafal. Demikian juga itu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Karena terbiasa dari masa dininya. Enggak mungkin tahu-tahu jadi seperti itu, ya enggak? Ternyata perjalanan Imam Ahmad itu waktu masa mudanya, masa kecilnya nyantai-nyantain aja, malas-malasan aja, enggak mungkin tahu-tahu jadi seperti itu. Karena sudah terbiasa dari apa? Dari masa dininya. Ibnu Abi Hatim adalah seorang ulama yang dididik oleh ayahnya dari masa kecilnya. Sangat keras. Ayahnya kan perawi hadis. Jadi kalau beliau ngajar, Ibnu Abi Hatim suruh hadir pokoknya. Nanti begitu majelis selesai, langsung sebutkan hadis tadi yang saya berikan. Harus dengan hafalannya, jangan dicontek tulisannya. Pokoknya langsung disebutkan hadatsana abi, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan an Rasulillah sampai Rasulullah. Nah, biar mantap hafalannya, biar lancar, terus diulang-ulang sampai tiba di rumahnya. Bangun tidur dibangunin oleh Ibnu Abi Hatim, dibangunin oleh ayahnya yaitu Abu Hatim. Sebutkan hadis yang kemarin. Langsung hadatsana abi, qala hadatsana fulan. Berarti ini hafalannya kayak keluar-luahan enggak? Iya. Misalkan di Abu Qayyim coba bangun tidur. Sekarang hafalkan surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, langsung lancar. Demikian keadaan para ulama rahimahumullah subhanahu wa taala, karena semenjak dini, semenjak muda, semenjak kecil sudah terbiasa. Sehingga hal ini akan selalu berkas. Sebagaimana pepatah mengatakan menulis di atas batu itu apa? Enggak akan hilang-hilang, ya enggak? Pada masa kecil itu diibaratkan demikian. Seperti mengukir di atas batu. Demikian juga belajar di saat kita masih kecil. Karena yang mayanya kecil kan enggak ada beban apa-apa ya, enggak mikirin utang, ya, enggak mikirin tagihan listrik, enggak mikirin ini dan itu, ya enggak? Sehingga bagaimanapun mereka insya Allah lebih jernih pikirannya. Al-afu minkum, saya terlalu memanjang lebar waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.